sangka bagaikan si primadona. Siapapun takkan percaya, lakonan saja. Setiap tutur kata selembut alunan sutra, manisnya memujuk rasa mainan belaka. Aduhai primadona, primadona, setiap yang bermula pasti ada kesudahannya. Tak perlu hidup berpura, oh primadona. Percaya lakonan saja. Setiap tutur kata selembut alunan sutra, manisnya memujuk rasa mainan belaka. Madonna.